الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ولكن المراد قولها, akan tetapi yang diinginkan dari la ilaha illallah itu adalah memang mengucapkannya, tapi tidak cuma sekedar itu, tapi ada yang lain, yakni ma'rifatiha bil qalb, disertai dengan pengetahuan kita tentang la ilaha illallah. Ma'rifatiha bil qalb, yakni meyakininya. Wa mahabbatiha, mencintainya, mencintai la ilaha illallah. Tentunya mengamalkannya, melaksanakan keharusan-keharusan. Wa mahabbati ahliha, dan mencintai ahlu la ilaha illallah. Mencintai orang-orang yang mengucapkannya, mengerti, meyakininya, dan mengamalkannya. Wa bukti ma khalafaha, dan membenci orang-orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Taib. Man khalafaha wa mu'adatihi. Membenci dan memusuhinya. Memusuhi orang-orang yang membenci la ilaha illallah. Asy-syarh. Al-muradu min la ilaha illallah qawluha bil lisan. Yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah memang diucapkan dengan lisan, ma'itiqadil qalbi biha, tapi diharus disertai dengan keyakinan dalam kalbu kita tentangnya. Yakin betul kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'amal bimuktadaha, dan harus beramal melaksanakan keharusan la ilaha illallah, yakni menjalankan rukun-rukun Islam. Kan demikian. Jadi, mengucapkan syahadat itu pertama kali, kemudian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji bait, dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban, keharusan-keharusan. Jadi, mengimani apa yang mesti diimani itu muktadaha. Ini yang dimaksud dengan muktadaha, keharusan dari la ilaha illallah. Wa mu'alatu ahliha wa mu'adati man khalafaha. Loyal, cinta, senang dengan ahlu la ilaha illallah, dan memusuhi siapapun yang menyelisihi la ilaha illallah. Wa hadha huwa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Inilah makna cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala dan benci karena Allah. Hadhihi kulluha min muqtada la ilaha illallah. Ini semuanya merupakan keharusan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Wa li hadha qalu la ilaha illallah laha sab'atu syurut. Ta'zimuha wa nadhamaha ba'dul ulama biqawlihi. Oleh karena itu, la ilaha illallah laha sab'atu syurut, atau biasa dikatakan surga itu memiliki pintu, dan pintu itu ada kunci. Kunci untuk memasukinya adalah la ilaha illallah. Kunci ini biasa punya apa? Apa? Gerigi-gerigi. Cocok enggak? Paham para ulama? Cocok enggak ini kunci ini? Kalau cocok, dia akan bisa apa? Membukanya. Betul, dia memiliki kunci, tapi kuncinya tidak pas. Kunci itu memiliki gerigi-gerigi. agar sehingga terbedakan kunci ini, kunci macam-macam. Ini yang biasa disebut oleh para ulama syurut. Nazamaha ba'dul ulama biqawlihi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa anqiyadin wal qabuli laha. Barakallahu fikum. Ilmun, kita harus mengetahui tentang la ilaha illallah itu artinya apa, maknanya. Paham barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yakin. Ilmu ini menghilangkan kebodohan dari kita. Baik. Menghilangkan ketidaktahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pelajari apa itu la ilaha illallah. Itu yang pertama, syarat pertama. Yang kedua, yakin. Harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Tapi keyakinan ini yang akan membongkar dan membuang jauh-jauh keraguan itu. Yakin pasti kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ikhlas, yang ketiga ikhlas. Bukan dipaksa kita. Barakallahu fikum. Ikhlas, pemurnian ini akan menjauhkan kita dari kesyirikan. Baik. Wasidq wa sidquka, kejujuran. Barakallahu fikum. Jujur dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ada tendensi macam-macam. Baik. Ma'a mahabbatin, disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anqiyadin, ketundukan. Baik, melakukan ketaatan, apa yang diperintah dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan, namanya inqiyad. Inqiyad wal qabulilaha, dan menerima la ilaha illallah sebagai satu keyakinan untuk menghilangkan penolakan. Barakallahu fikum. زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى شرطا ثامنا فقال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قلؤلها. Dan ditambah syarat yang kedelapan, yakni al-kufran. Anda sebagai seorang hamba harus kufur terhadap sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang sudah disembah-sembah oleh orang. Yakni ada harus pernyataan kufur dan keyakinan penolakan terhadap semua apapun dan siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini syarat la ilaha illallah. Jadi ini gerigi-geriginya ini. Barakallahu fikum. Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak bisa masuk surga. Paham barakallahu fikum. Dia pegang la ilaha illallah, tapi ini syarat-syaratnya, ini gigi-giginya, ini kunci, tidak ada sama dia. Barakallahu fikum. Ilmu yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa anqiyadin wal qabulilaha. Kemudian ditambah wazida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qadu'uliha. Barakallahu fikum. Jadi la ilaha illallah bukan hanya kata yang diucap, bukan, tapi harus menjadi satu keyakinan dan ada amalan yang menyertainya. Baik. Wa rukna la ilaha illallah, dan dua rukun la ilaha illallah, huma an-nafyu wal itsbat. La ilaha illallah memiliki dua rukun, dua tonggak, an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu mengkafiri, menolak, mengingkari, tidak menerima semua sesembahan apapun dan siapapun. Ini namanya an-nafyu. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, al-isbat, penetapan hanya Allah yang boleh disembah. Dua rukun tidak ada. Kalau tidak jalan ini, maka sama seperti orang musyrik ini. Menyembah Allah tapi menyembah juga yang lainnya, musyrik namanya. Berdoa meminta kepada Allah, meminta juga kepada wali. Sementara doa adalah ibadah yang semestinya kita hanya beribadah kepada Allah. Jadi meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal hanya kepada Allah SWT, dan seterusnya dari ibadah-ibadah hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfil ityanu. Baik. Wala yakfil al-itsbat bila ballabu da minal itsnain. Baik. Wala yakfi al-isbat. Tidak cukup kita mengatakan illallah, illallah, illallah. Bala buddha minal isnain. Baik. Karena ada orang yang wiridnya illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Paham? Baik. Kalau mereka biasanya awal-awalnya katanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Kalau lama-lama tinggal Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau lama-lama tinggal hu, hu, hu, hu, hu. Damirnya tinggal damir. Tinggal damir huwa yang dia ucapkan. Metode zikir yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak juga dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita diperintahkan untuk mengatakan la ilaha illallah. Ini namanya an-nafyu wal isbat. Penafian, penolakan, pengingkaran terhadap semua sesembahan-sesembahan. Kemudian ditetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita sembah. Masyaallah. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa bi riwayatin khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan, betul-betul murni ikhlas dia dalam mengucapkannya, riwayat yang lain khalisan min qalbihi, murni dari dalam hatinya, didasari keyakinan yang kuat. Wabi riwayatin sadiqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya, sama yang dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan sebagai satu keyakinan, la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di mulut saja. Wabi haditsin akhar, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Nah, ini lebih jelas lagi. Riwayatan ini mengatakan la, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kafir terhadap siapapun dan apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi ini syarat asyarf, kata beliau, man qala la ilaha illallah mukhlishan, hada qaidun. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan, harus ikhlas dia, murni dia, jujur dia dalam mengucapkannya, didasari dengan keyakinan yang mendalam, kuat dalam hatinya. Qaid, ini batasan. Barakallahu fikum. Ikatan. Lam yaktasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah. Tidak hanya cukup mengatakan la ilaha illallah. Tidak. Bal qala mukhlishan min qalbihi. Bahkan Rasul mengatakan ikhlas murni dia ucapkan dari dalam hatinya. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah hatta yakuna dhalika khalisan min qalbihi. Tidak cukup kalau cuma sekedar diucapkan begitu saja, tapi harus ada yang mendasari keikhlasan dalam kalbunya. Lihatlah ya, kuna minal munafikin, agar supaya tidak sama dia dengan orang-orang munafikin yang mengucapkan la ilaha illallah semata dan tidak dasari dengan keyakinan. Baik. Alladzina yaquluna bi alsinatihim walakin la yaquluna bi qulubihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka. Baik. Dan bahkan Allah Subhanahu menyatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang beriman. Umahum bimukminin. Mereka menyatakan imannya tapi Allah tolak karena pernyataan iman mereka tidak didasari dengan keyakinan. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah hadza khairun adzim. Demikian juga hadis yang mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengkafiri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, hadza khairun adzim. Ini batasan yang sangat agung. Wa huwa qawlu wa kafara bima ubida min dunillah, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafara bima ubida min dunillah dan kafir terhadap siapapun yang disembah selain Allah, karena kathiran yaquluna la ilaha illallah, karena banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal qubur. Banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi mereka tidak meninggalkan peribadatan mereka kepada kuburan. Baik, mau mantenan anaknya datang ke kuburan minta restu. Baik, minta kelancaran, minta keberkahan dan seterusnya. Baik. Dan seterusnya apa yang jadi hajatan-hajatan, mereka sakit minta kesembuhan, mereka kurang rezeki minta kelancaran rezeki. Ke kuburan wali fulan. Padahal selama ini dia masih mengatakan la ilaha illallah. Tapi pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan kehidupannya. Dia masih berdoa kepada selain Allah. Wada'al amwat. Minta keselamatan, minta keharmonisan rumah tangga, minta kesembuhan, macam-macam. Wal istighatsatu bihim, minta pertolongan kepada wali yang sudah dikubur ratusan tahun. Wa talabal hajat min ghairillah, dan mereka minta hajatan-hajatan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah. Orang yang seperti ini tidak ada manfaat untuk mereka la ilaha illallah. Li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillah, karena mereka tidak mengkafiri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya, barakallahu fiik. Sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu para ulama kita perhatiannya sangat besar terhadap masalah akidah. Karena melenceng sedikit saja fatal. Boleh jadi kafir musyrik orangnya. Masih berharap masuk surga dan menyakiti diri sebagai seorang muslim, ternyata dia telah melakukan kesyirikan. Sahih. Bisa kafir dia. Bisa sesat dia. Allah al-musta'an. Karena itu para ulama kita banyak menulis kitab-kitab akidah, kitab tauhid, kitab akidah. Barakallahu fiikum. Dan bahkan memasukkan pembahasan akidah ini ke dalam kitab-kitab apa? Kitab-kitab fikih. Barakallahu fiikum, seperti Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kitab fikih, tapi mereka memasukkan masalah akidah. Baik. Ada kitab tauhid di dalamnya, kitabul i'tisam dan seterusnya, barakallahu. Itu menyangkut masalah akidah. Masyaallah. Jadi, ucapan la ilaha illallah bukan cuma sekedar diucaplah, tapi harus diyakini dengan hati dan harus diamalkan dengan perbuatan. Berupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kesyirikan. Kapan diucapkan dan ternyata dilakukan pembatalnya, tidak akan ada manfaatnya ucapan la ilaha illallah. Mestinya orang tawakal kepada Allah masih tawakal kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah masih juga berdoa kepada yang lainnya. Istighatsah semestinya hanya kepada Allah, ternyata juga istighatsah kepada yang lain. Allahumma sholli. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah.